الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين سهرمتي وإخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله. ما سكت pada باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. Tidak menyembelih untuk Allah di tempat di mana mereka menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Di sini dibawakan dalilnya yang pertama adalah ayat Allah Subhanahu wa taala tentang Masjid Dirar. Masjid Dirar. La taqum fihi abadan la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah larang Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam untuk berdiri salat di Masjid Dirar. Padahal masjid. Mengapa demikian? Karena tidak dibangun di atas ketakwaan. Karena di sana tempat markasnya para munafikin. Karena masjid dibangun di atas kekufuran ila akhirih. Berarti tempat pun mempengaruhi. Baik. Dibawakan dalil yang kedua, hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang seseorang dan berkata, "Inni nadartu an anhara ibilan bibuana." Aku bernazar untuk menyembelih seekor unta di daerah buana. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam yastafsir, meminta rincian. Buana itu tempat apa? Apakah pernah ada di sana berhala yang disembah? Tidak. Apakah di sana pernah menjadi tempat perayaan jahiliyah? Juga dijawab tidak. Maka kata Nabi, "Awfi binadarik." Silakan. Tepati nazarmu. Karena sesungguhnya la fafa'a linadrin fi ma'siyatillah. Karena sesungguhnya tidak ada nazar dalam bermaksiat kepada Allah taala. La wafa'a, enggak ada wafa, enggak ada kewajiban untuk menepati nazar kalau berisi maksiat. Berarti kalau jawaban tadi ternyata ada di sana bekas berhala, tidak boleh. Karena itu maksiat. Kalau ternyata itu adalah tempat perayaan-perayaan jahiliyah, maka juga tidak boleh. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, ikhwani talaba, perhatikan kalimat kana. Hal kana fiha. Hal kana fiha. Yang menunjukkan masa lampau. Yang menunjukkan masa lalu. Apakah dulunya pernah ada? Apakah dulunya pernah ada? Artinya, walau ba'da zawal. Walau ba'da zawal. Walaupun setelah hilang. Tetapi kalau pernah ada di situ, tak boleh. Mengapa demikian? Qala. Walaupun ba'da zawal, maknanya walaupun sudah tidak ada sekarang. Kalau sudah tidak ada, kenapa dilarang? Dikhawatirkan. Karena mereka yang namanya hudasau ahdin bil jahiliyah, pernah mengalami jahiliyah, khawatir masih ada keterkaitan dengan berhala yang dulu di sana. Begitu sudah dihancurkan berhalanya, sudah dihapuskan tentang perayaan-perayaan jahiliyah, kemudian bernazar. Aku pasti pengen nyembelih di situ. Jangan-jangan masih ada i'tiqad jahiliyah. Itu yang dikhawatirkan. Maka dia menyatakan, apakah pernah ada berhala dari berhala jahiliyah? Apakah pernah ada patung dari patung jahiliyah? Apakah pernah ada perayaan dari perayaan jahiliyah? Wafihi fawaid. Di sini banyak fawaid. Faedah-faedah. Di antaranya yang diucapkan oleh musannif, dibawakan oleh musannif, wa fihi istifsalul mufti. Di sini perlunya seorang mufti yastafsil. Istafsala, yastafsilu, sama istafsara, yastafsir. Minta tafsir, minta rincian. Minta tafsil, rincian. Apakah di sana pernah ada, apakah di sana pernah ada. Ini istifsal. Seorang mufti ketika berfatwa, harus dibangun di atas dua kaidah. Seorang mufti ketika berfatwa harus dibangun di atas dua ilmu. Ilmun bisyariah, ilmu tentang syariat, dan ilmun bilwaqa, khanifina azakullah. Disebutkan oleh Ibn Qayyim rahimahullah dalam A'lam Al-Muwaqqi'in, A'lam Al-Muwaqqi'in. Ilmun bisyariah ma'ruf, sudah sama-sama kita tahu. Ilmu tentang syariat artinya tentang apa hukumnya, ayatnya, dalilnya, hujahnya, kaidah-kaidahnya, semua harus tahu. Yang kedua, harus ilmun atau alimun bil waqi', harus memiliki ilmu tentang apa yang akan kamu fatwakan atau apa yang akan kamu ucapkan sebagai fatwa. Tentang apa? Tentang si fulan bernazar di buana. Boleh. Dia tahu ilmu syariat, nazar itu boleh, selama tidak bermaksiat. Nyembelih hewan kurban, kan tidak bermaksiat. Membagikannya pada fuqara, tidak bermaksiat. Tetapi dia tidak tahu ilmu waqi', buanah itu apa, daerah apa, tempat apa. Kalau ternyata tempat keramat, ya tidak boleh. Paham ya? Berarti harus tahu, selain ilmu syariat, ilmu bil waqi'. Tetapi jangan gulu seperti gulunya sururin, hizbiyin. Seorang harus belajar ilmu waqi' sampai dipaksakan kepada seorang ulama harus belajar ilmu waqi'. Bagaimana cara belajarnya? Apa kitabnya? Tidak ada kitab. Suruh belajar dari berita TV, radio, koran-koran. Biar tahu waqi'. Salah. Yang dimaksud oleh Ibnu Qayyim rahimahullah bukan itu. Yang dimaksud oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ketika ditanya, harus tahu gambarannya secara lengkap. Itu waqi'. Ya Syekh, apa hukumnya saya menceraikan istri saya? Apakah cukup? Walaupun orang ini alim tentang ilmu syariah, tahu tentang hadis-hadis, 200 hadis atau 200 ribu hadis tentang masalah perceraian. Tetapi dia tidak tahu ini orang menceraikan karena apa. Ya bagaimana akan berfatwa? Enggak bisa. Jadi gimana, Syekh? Boleh apa enggak boleh saya ceraikan istri saya? Sebentar. Kamu menceraikan kenapa? Pelanggaran. Pelanggarannya apa? Itu masuk mana? Ilmu bil waqi'. Oh, kalau begitu, ceraikan saja. Karena ternyata memang sudah tidak layak lagi jadi istri karena sudah terlalu jauh dari agama. Akhlaknya bejat. Agamanya rusak misalnya. Tetapi lain perkara kalau ternyata yang diadukan, saya pulang-pulang dalam keadaan lapar, ternyata di rumah belum masak. Ya sabar. Jangan diceraikan. Barangkali dia sibuk, ini barangkali sibuk. Beda fatwanya. Bahkan ada seorang sahabat, kalau enggak salah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ditanya oleh dua orang dengan pertanyaan yang sama, jawabannya berbeda. Yang satu menyatakan, bolehkah saya, apa hukumnya membunuh, pertanyaannya. Jawabannya, membunuh itu kekal dalam neraka selama-lamanya. Allah murka kepadanya. Allah habis dengan ancaman yang mengerikan. Dibaca ayat Allah Ta'ala, man qatala mu'minan muta'amidan fajazahu jahannam khalidan fiha. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu. Allah murkai, Allah laknat, kekal dalam neraka ila akhirnya. Ada satu orang lagi datang, pertanyaan sama. Apa hukumnya membunuh? Membunuh itu satu dosa besar, tapi bukan syirik. Karena bukan syirik, masih mungkin diampuni. Setelah pergi, ya Syekh, wahai guruku, engkau menjawab pertanyaan yang sama dari dua orang, kok jawabannya berbeda? Mengapa kira-kira? Ilmun bil waqi', kata dia, insaha, kalau sahih dari beliau, kalau enggak salah dari yang lain. Yang pertama bertanya dalam keadaan ingin membunuh, aku jengkel dengan sepulan, apa hukumnya membunuh? Maka diancam dengan ancaman yang ada dalam Quran. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha. Allah murka kepadanya. Allah melaknat. Supaya enggak jadi bunuh. Tapi yang kedua itu miskin nanya tentang abinya. Bahwa abiku pernah membunuh, apa hukumnya? Membunuh. Kenapa emangnya? Abiku sekarang meninggal dalam keadaan aku bolehkah menyolatkannya? Apakah dia itu berbuat, dia pernah membunuh demikian-demikian? Apa jawabannya? Yang namanya membunuh itu dosa besar. Tetapi dia bukan syirik. Masih ada kemungkinan diampuni. Maknanya silakan, kamu boleh mendoakan Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afu'anhu. Beda dengan syirik. Kenapa jawaban yang pertama dan kedua berbeda? Ilmun bil waqi'. Dia tahu apa dan siapa yang bertanya. Mau apa dia bertanya. Dan pertanyaan tadi untuk apa. Kalau belum jelas, dia belum bisa menjawab dengan baik. Belum bisa menjawab dengan tepat. Khunabidina azakumullah. Taib. Wahada dalil. Ayat hadis ini dalil. Bahwa kalau seorang mufti ditanya, diminta fatwa, harus yastafsir. Kalau ilmu syariah, pelajari dari Quran dan Sunnah, dan dari pemahaman salaf, selesai. Tetapi kalau ilmu bil waqi', dari mana dapatnya? Masa akan dihafalkan seluruhnya? Tidak. Karena ilmu waqi' itu ilmu yang berubah-ubah. Sekarang berbeda, besok berbeda, si fulan lain, si alan lain. Daerah ini beda, daerah sana beda. Gak ada yang sama. Berarti hanya diperlukan al-istifsal. Tanya sama yang bertanya rinciannya. Maksudnya bagaimana? Kamu statusnya apa di sana? Dan si fulan ini apanya kamu? Harus ada rincian seperti itu. Barakallahu fikum. Masa mungkin bisa dijawab? Kalau ada orang bertanya, saya warisannya berapa dari bapak saya? Mungkin bisa dijawab? Ya gak mungkin. Harus ada istifsal. Orang tua kamu anaknya berapa? Yang laki-laki berapa? Yang perempuan berapa? Oh gak ada perempuan semua. Tapi kalau perempuan semua, apakah punya saudara? Iya kan? Harus merinci. Dan itulah yang dikatakan fatwa dibangun di atas dua perkara. Dua ilmu. Ilmun bisyariah wa ilmun bilwaqi'. Sehingga bukan maknanya suruh nonton TV, suruh baca koran, suruh dengar berita-berita, buka internet segala macam. Karena perlunya ilmu waqi'. Haula siyasiyun. Itu mereka para politikus hizbiyun dari Ikhwanul Muslimin sampai sururiin. Itu ghulu dalam masalah ilmu waqi'. Salah. Harusnya bukan seperti itu. Karena kalau ilmu waqi' dipelajari, betapa banyaknya. Dan terus setiap detik ada berita baru. Iya Pak ya? Hah? Setiap detik ada berita di detik.com. Hah? Berita baru lagi. Detik berikutnya ada berita baru lagi. Semua harus dipelajari. Habis waktunya para ulama. Habis waktunya para duat. Habis waktunya para ahlul ilmi. Khamilina azakumullah. Artinya, hendaklah seorang mufti yastafsil, meminta rincian atas apa yang ditanyakannya supaya bisa memberikan fatwa dengan tepat. Baik. Itu disebutkan oleh Musannif rahimahullahu taala bahwasanya hendaklah seorang mufti yastafsil, meminta rincian. والمنعُ من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولو بعد زواله. Faedah yang kedua dari musannif, larangan untuk menepati nazar kalau di tempat tersebut pernah ada perayaan-perayaan jahiliyah. Walau ba'da zawalih, walaupun setelah hilangnya. Walaupun setelah hilangnya. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, jangan-jangan di seluruh tempat pernah ada perayaan jahiliyah? Karena demikian banyaknya jahiliyah membuat perayaan, dan hampir di semua tempat ada perayaan jahiliyah dulunya. Tapi kita tidak tahu. Bagaimana kita menjawab? Kita menjawab, kalau kita tidak tahu, maka tidak ada hukumnya. Tidak mengapa. Yang jadi masalah adalah yang kita tahu. Apa bedanya? Bedanya kalau kita tidak tahu, kita sama sekali enggak ada ketergantungan hati. Tak ada. Menyembelih di sini, menyembelih di sana sama saja. Tetapi kalau engkau pernah mengalami masa jahiliyah dan ingat tempat ini, tempat keramat yang pernah dipakai ini, pernah dipakai itu, terus berkata, aku bernazar, aku ingin menyembelih hewan kurban di tempat itu. Nah, ini ada pertanyaan besar. Apakah kamu masih meyakini keramatnya? Apakah kamu masih meyakini bahwa tempat itu istimewa, lebih suci dari tempat dari Ka'bah? Nah, ini yang berbahaya. Kalau dalam keadaan dia tahu. Qultu, saya katakan, kata Syekh Abdurrahman Al-Syeikh, wa fihi saddun dzari'ah atau saddud dzari'ah. Dan di sini pun ada faedah lain, yaitu menutup pintu-pintu kejelekan. Saddun lidzari'ah atau saddud dzari'ah adalah menutup pintu kejelekan. Membendung dzari'ah, kejelekan-kejelekan atau jalan-jalan kejelekan yang akan membawa kepada kesyirikan. Wa tarku musyabahatil musyrikin. Dan juga menghindar, meninggalkan penyerupaan kepada orang kafir. Ini tempat peribadatan jahiliyah, tempat penyembahan, kelenteng misalnya, atau tempat berhala, atau tempat keramat yang katanya di sana memiliki kekuatan gaib. Baik. Kemudian kamu mengatakan, aku ingin bernazar atau aku ingin menyembelih untuk Allah di tempat tersebut. Kira-kira apa kejelekannya? Apa jeleknya? Saya kan niat untuk Allah. Aku menyembelih untuk Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sembelih, potong, bagi-bagikan. Wahai fuqara masakin, ini daging buat kalian. Ada berapa dzari'ah? Ada berapa kejelekan? Satu, tasyabbuh. Menyerupai musyrikin. Musyrikin sedang menyembah berhala, bahkan sedang menyembelih juga untuk berhala. Kamu ikut menyembelih di situ. Orang lihat, wah, sama. Itu satu, tasyabbuh. Yang kedua, dzari'ah ila syirik. Memang belum syirik. Nyembelih untuk Allah kok bukan syirik. Tetapi dzari'ah ila syirik. Misal, pertama menyembelih di sana, merasakan kayaknya saya lebih khusyuk kalau di sana itu. Asalnya begitu, lebih mantap. Ada apa ya? Mulai syaitan yang membisikkan, mungkin karena ada pengaruh rohnya si fulan yang dikubur di situ, atau mungkin ada penunggu dari ini. Mulai terseret kepada kesyirikan. Dari ila syirik. Apa lagi? Hah? Da'wah. Min haitsu la yash'ur, mengajak kepada kesyirikan tanpa terasa. Enggak apa-apa kita memberikan sesajen di sana. Loh, kok enggak apa-apa? Enggak boleh itu. Ustaz fulan pernah datang ke sana. Itu si fulan, padahal dia ahlu sunnah, datang situ kurban di situ. Berarti enggak apa-apa sesajen. Da'wah ila syirki min haitsu la yash'ur, tanpa merasa. Enggak sengaja. Dia gak niat ngajak, tapi akhirnya orang melihat. Itu si fulan aja memberikan korban di sana kok. Kata yang lainnya, itu sesajen. Dikiranya sedang sesajen. Sedang memberikan persembahan pada berhala. Karena tempatnya tempat penyembahan berhala. Karena tempatnya tempat berkorban untuk selain Allah SWT. Masih ada lagi? Ada lagi gak? Apa mudaratnya? Dan masih banyak lagi berbagai macam kejelekan-kejelekan akibat perbuatan tersebut. Qala fihi saddud dzari'ah. Maka dalam hadis ini Nabi menyatakan, apakah ada berhala jahiliyah? Apakah pernah ada perayaan jahiliyah? Ketika tidak ada, baru dikatakan awfi. Fihi saddul dari'ah. Itu adalah menutup pintu kejelekan. Dan juga meninggalkan penyerupaan terhadap musyrikin. Karena man tashabbaha biqaumi fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongannya. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, berarti dia termasuk golongannya. Na'udzubillah, kalau kita digabungkan dengan musyrikin. Wal man'u mimma huwa wasilatun ila dhalik. Dan juga faedahnya, menghalangi jalan-jalan menuju tempat-tempat tersebut. Kalau kita datang ke sana, walaupun berkorban untuk Allah, akan mengajak orang ke sana. Da'wah. Illa syirik. Min haitsu la yasy'ur. Tetapi, kalau dia tidak melakukannya, akan tertutup. Pintu-pintu kejelekan dan wasilah ila zalik akan tertutup. Qauluhu, ucapan Nabi, awfi binadrik. Tepati nadarmu. Hada yajullu ala anna dzabha lillahi fil makan alladhi yudzbah fihi musyrikun lighairihi aw fi mahalli a'yadihim ma'siyatun. Ucapan Nabi, tepati nazarmu. Karena kalau maksiat tidak boleh ditepati. Ini menunjukkan bahwa penyembelihan untuk Allah kalau di tempat manusia menyembelih untuk selain Allah, musyrikin menyembelih untuk selain Allah, kalau di tempat tersebut atau di tempat yang mahal a'yadihim, tempat perayaan-perayaan jahiliyah mereka, maka itu nazar maksiat tidak boleh ditepati. Nazar maksiat tidak boleh ditepati. Li'anna qawlahu fa'awfi binadrik, tepatilah nazarmu, ini ta'qibun, mengikuti di belakang gambaran Nabi SAW bil hukmi bil wafa, mengikuti gambaran. Apakah ada ini? Kalau enggak ada, tepati. Maknanya kalau ada, jangan tepati. Kan begitu. Ada perayaan jahiliyah? Tidak ada. Apakah pernah ada berhala? Tidak ada. Tepati. Apa hubungannya? Apa kaitannya? Kaitannya fa'aufi binadrik. Maka, tepatilah nadarmu. Dibangun di atas apa? Aufi binadrik. Tepati nadarmu. Dibangun di atas jawaban. Tidak ada perayaan jahiliyah, tidak ada berhala. Berarti kalau jawabannya ada berhala atau pernah ada perayaan jahiliyah, maka niscaya jawabannya akan sebaliknya. Jangan tepati nadarmu. Karena la wafa'a li nadril ma'siyah. Karena enggak perlu ditepati nadar-nadar ma'siyah. Taqibunil wasfi bil hukmi bil fa. Karena diikuti di belakangnya dengan fa. Fa sababiyah. Wadhalika yadullu ala annal wasfa sababul hukmi. Dan itu menunjukkan bahwa al-wasf, gambaran tadi, penyebab hukum. Gambaran apa? Gambaran tidak ada berhala-berhala jahiliyah. Enggak ada perayaan-perayaan jahiliyah. Maka setelah digambarkan seperti itu, baru muncul sebabnya. Baru muncul hukumnya. Tepati. Fayakunu sababul amri bil wafa. Maka jadilah sebab perintah untuk menepati nadarnya adalah khallauhu an hadain al-wasfain. Karena tidak adanya dua gambaran tadi. Ada berhala? Pernah ada berhala? Tidak ada. Apakah pernah ada perayaan jahiliyah? Tidak ada. Fa'aufi. Maka tepati. Falamma qalu la, ketika dijawab la, qala fa'aufi binadrik. Maka tepati nadarmu. Wa hadha yaqtadi anna kauna al-buq'ati makanan li'idihim aw biha wasanun min awsanihim mani'un min adzbihi biha. Dan ini berarti yaqtadi, itu konsekuensinya, kalau tempat tersebut tempat perayaan jahiliyah, aw biha wasanun, atau padanya pernah ada berhala jahiliyah, niscaya mani'un min adzbihi biha. Niscaya akan ada larangan dari Nabi untuk menyembelih di sana. Walau nadarahu, walaupun bernadar, tidak boleh ditepati. Apalagi enggak nadar. Mau menyembelih di sana tiba-tiba. Enggak ada nadar sama sekali. Nadar saja dengan membawa nama Allah, kalau ternyata bertentangan dengan syariat, tidak perlu ditepati. Kalau ternyata di tempat berhala, enggak boleh ditepati. Kalau di tempat perayaan jahiliyah, enggak boleh ditepati. Walaupun nazar. Walau nazarahu. Demikian qalahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Artinya kalau nazar saja enggak boleh ditepati, apalagi enggak nazar. Enggak nazar dah apa, bawa minyak setengah gelas, bawa kembang tujuh warna, bawa ayam hitam, ayam cemani, bawa beras setengah liter. Untuk apa? Untuk sing bau reksa katanya. Untuk yang jaga. Oh, kuncinya. Bukan. Bukan kuncinya. Untuk yang arwah yang menjaga. Ini khudulina azakumullah, jelas syirik. Persembahan-persembahan yang seperti itu. Untuk Allah saja tidak boleh kalau di tempat seperti itu. Apalagi untuk selain Allah SWT. Fainahu la wafa'a li nadrin fi ma'siyatillah. Karena sesungguhnya enggak ada kewajiban menepati nadar kalau maksiat. Ini dalilun ala anna hadha nadru ma'siyah. Ini dalil bahwa kalau di sana ada berhala jahiliyah, ada patung-patung jahiliyah, ada perayaan jahiliyah, maka nadar menyembelih di sana itu nadar maksiat. Lau qad wajada fil makani ba'dul mawani', kalau ternyata di sana ada beberapa penghalang-penghalang. Wa ma kana min nadril ma'siyah fala yajuzul wafa bihi. Kalau sudah dianggap maksiat, maka tidak boleh ditepati nadarnya. Bi ijma'il ulama, dengan kesepakatan para ulama. Nadar pengen bunuh tetangganya, boleh? Tak boleh. Membunuh orang, kok enaknya? Kalau saya berhasil, saya akan bunuh tetangga saya. Loh. Nadar maksiat. Kalau saya berhasil, saya akan minum khamr semalam suntuk. Ya gak perlu ditepati. Nadar maksiat tidak perlu ditepati. Termasuk nadar maksiat adalah nadar syirik. Kalau saya berhasil, saya akan berikan sesajen untuk tempat keramat anu, tempat keramat anu. La wafa'a. Enggak ada wafa. Dan termasuk nadar maksiat adalah ingin menyembelih di tempat yang di sana mereka menyembelih untuk selain Allah Taala, di tempat musyrikin. Wakhtalafu hal tajib fihi kafaratu yamin. Adapun tidak perlu ditepatinya, sepakat para ulama, ijma'. Tetapi perselisihannya adalah apakah harus dengan kafarah, tebusan, atau tidak? Ala qawlaini huma riwayatani an Ahmad. Demikian alhamdulillah. Salah satu riwayat Imam Ahmad menyatakan tidak ada kafarah. Satu lagi menyatakan perlu kafarah. Ini pernah berkata begini, pernah berkata begitu. Ahaduhuma, salah satu pendapat menyatakan tajib, wajib membayar kafarah. Batalkan, tapi wajib membayar kafarah. Wa huwa al-madhhab. Itulah yang dikenal dari mazhab Imam Ahmad rahimahullah. Warawa an Ibn Mas'ud, diriwayatkan dari Ibn Mas'ud dan Ibn Abbas. Wa bihi qala Abu Hanifah. Dan dengan pendapat ini pula berpendapat Abu Hanifah dan juga pengikut-pengikutnya. Wali hadis Aisyah, karena hadis Aisyah radhiyallahu taala anha secara marfu'. La nadara fi ma'siyatin wa kaffaratuhu kaffaratu yamin. Tidak ada nazar dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kafarahnya kafaratu yamin. Tebusannya sama dengan tebusan sumpah yang dibatalkan. Wa rawa Ahmad wa ahli sunan wa ihtajja bihi Ahmad wa Ishaq. Demikian berdalil dari Imam Ahmad rahimahullah, hadis dari Abu Dawud dan Tirmidzi, dan disebutkan dari Aisyah bahwa nadar maksiat tidak perlu ditepati dan kafarannya kafaratu yamin. Hanya saja hadisnya disebutkan di sini ada beberapa permasalahan. Dikatakan al-Tirmidzi hadza haditsun la yashih. Dan Tirmidzi menyatakan hadza haditsun gharibun. Tetapi hadis ini memiliki syahid, memiliki pendukung dari riwayat Ibn Abbas. Dikeluarkan oleh Abu Dawud. Nah. Dan kata Ibn Hajar, rahimahullah, hadis ini hasanun. Wallahu ta'ala a'lam. Berarti hasan li ghairihi. Itu pendapat pertama. Asani, pendapat kedua. La kafarata alih. Batalkan dan tidak ada kafar. Saya bernadar, kalau saya berhasil, saya akan mabuk-mabukan semalam suntuk. La kafarata alih. Batalkan dan tidak ada kafarah. Rawa dalikan masruq. Pendapat ini pendapatnya masruq. Pendapatnya Syabi, wa Syafi'i, dan lain-lain. Apa hadisnya? Dalilnya hadis di bab ini. Apa hadis di bab ini berbunyi? Lihat kalimat terakhirnya. Fa'innahu la wafa'a fi nadharil ma'asiyah. Karena sungguhnya tidak ada kewajiban menepati nadar kalau maksiat. Tidak disebutkan kafarah oleh Nabi. Fa innahu la wafa'a. Sesungguhnya tidak ada wafa, enggak perlu menepati nazar-nazar kalau maksiat. Titik. Kalau saja harus membayar kafarah, Nabi akan menyatakan wa kafaratuhu kafaratu yamin. Dimana? Karena ta'khirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Karena menunda keterangan, menunda penjelasan dari waktu yang dibutuhkan tidak boleh. Enggak ada nazar dalam bermaksiat. Saat itu ada hajat apa enggak ada hajat? Ada hajat untuk terangkan. Kalau saja harus membayar kafarah akan menyatakan enggak perlu ditepati. Tapi bayar kafarah. Iya kan? Dan takhirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Menunda keterangan dari waktu yang dibutuhkan tidak mungkin. Nabi SAW tidak mungkin dibiarkan orang dalam keadaan salah. Pasti akan diterangkan. Tetapi bayar kafarah. Sehingga kelompok kedua menyatakan tidak perlu bayar kafarah. Karena dalam hadis ini Nabi tidak menyebutkan tentang kafarah. Tadi yang berapa? Tani. Yang sudah yang kedua. Wa qawluhu wa lam yadhkur fihi kafarah. Wa jawabuhu. Sekarang jawabannya. Artinya jawaban golongan pertama. Annahu dzakara al-kafarata fil hadis al-mutaqaddim, bahwasanya disebutkan kafarah dalam hadis lain. Hadis yang mutlak dengan yang muqayyad, tentunya yang mutlak dibawa kepada yang muqayyad. Wal mutlaq yuhmal 'ala al-muqayyad. Sudah pernah pelajari dalam usul fiqih. Oh, hadis yang mutlak dibawa kepada yang muqayyad. Qauluhu wala fi ma la yamliku ibnu Adam, yang juga tidak wajib ditepati nazarnya adalah kalau nazar itu pada apa yang bukan miliknya anak Adam. Ada dua makna. La yamlik ibnu Adam. Kalau tidak dimiliki anak Adam bisa bermakna dia tidak punya milik orang lain. Ya enggak boleh. Seperti kalau saya berhasil maka mobilnya si fulan akan saya tukar dengan mobil ini. Punya orang lain, bukan punya dia. Tidak boleh, bukan milikmu. Atau akan saya bagi-bagikan hartanya si fulan. Loh, kok enaknya hartanya orang lain mau dia bagikan. Itulah yang milik. Yang pertama, makna pertama. Makna kedua, dia tidak memiliki dengan makna dia tidak mampu. Seperti kalau saya berhasil, saya akan terbang ke bulan. Emang bisa? La yamlik, dia tidak memiliki. Alias tidak mampu. Tidak bisa. Bukan kemampuan anak Adam. Maka itu pun tidak ditepati. dalam syarah al-masabih, yani idza adhafa an-nadhar ila muayyanin la yamlikuhu, kalau nazar itu ditentukan pada sesuatu yang dia tidak miliki. Bi'an qala, contoh yang pertama, insyafallahu maridi, kalau orang sakit keluargaku ini sembuh, Allah sembuhkan, falillahi alayya an a'tiq 'abda fulan, maka atasku untuk memerdekakan budaknya si fulan, budaknya orang lain. Fahadha juga la wafa'a, enggak ada wafa bagi yang dia tidak miliki. Fa amma idza tazama fi dhimmati syai'a, adapun kalau ternyata ada dhimmah, bi an qala, misalnya contohnya, in syafallahu maridi falillahi alayya an a'tiq aw an u'tiq raqabah, walaupun dia tidak punya, boleh. Saya ulangi, kalau dia bernazar, kalau Allah sembuhkan sakitku, atau kalau engkau sembuhkan sakitnya keluargaku, aku bernazar, wajib atasku untuk memerdekakan seorang budak. Untuk memerdekakan seorang budak. Apa bedanya dengan yang tadi? Apa bedanya dengan yang pertama? Kalau yang pertama itu, muayyan, ditentukan, aku akan merdekakan budaknya si fulan. Baik. Kalau yang pertama menentukan, saya akan merdekakan budaknya si fulan. Dia tidak punya. Sedangkan si fulan ini belum tentu mau merdekakan. Saya enggak mau merdekakan. Dia saya beli, enggak, saya enggak mau jual. Enggak bisa. Tapi kalau yang kedua fi dhimmah. Fi dhimmah itu artinya apa? Saya tidak punya budak. Dan saya mengatakan, saya bernazar, kalau saya berhasil saya akan memerdekakan budak. Tidak tentukan siapa. Maka itu fidhimmah. Fidhimmah itu dalam tanggung jawab dia. Dia harus cari budak siapa saja, dia beli dengan uangnya, dan dia merdekakan. Yang kedua, wajib wafa. Yang pertama, tidak wajib wafa. Baik. Berarti apa makna la yamliku ibnu Adam? Apa yang tidak dimiliki oleh dia. Wa huwa fi tilkal hal la yamlikuha. Kalau yang kedua ini, walaupun keadaan dia ngomong saya bernadar, dia belum memiliki budak. Wala qimatuha, belum pula memiliki harganya, ini hartanya, dia enggak punya. Fa idza syafallah, maka kalau Allah sembuhkan yang sakitnya, sabata, maka sabit tetap nazarnya, fi dhimmatihi, dalam tanggung jawab dia. Tanggung jawab dia artinya dia harus mencari hartanya supaya cukup membeli budak, kemudian beli dan dimerdekakan. Ada fi dhimmah. Qauluhu rawahu Abu Dawud wa isnaduhu ala syartihima. Riwayat Abu Dawud dan sanadnya sesuai dengan syarat keduanya. Yani syarat Bukhari dan Muslim. Adapun Abu Dawud namanya Sulaiman ibn Ash'ath ibn Ishaq ibn Bashir ibn Shaddad Al-Azdi As-Sijistani. Sulaiman ibn Ash'ath As-Sijistani. Titik, lebih enak, lebih ringkas. Ismuhu Sulaiman ibn Ash'ath As-Sijistani. Sahibul Imam Ahmad. Sahabatnya Imam Ahmad rahimahullah. Dan biasanya sahabat itu adalah muridnya. Wa musannif As-Sunan wal Marasil, penulis kitab Sunan, Sunan Tirmidzi, dan juga penulis Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, dan penulis Al-Marasil dan lain-lainnya. Adapun kedudukan beliau, thiqatun, imamun hafiz. Abu Dawud adalah seorang yang terpercaya. Imam fil hadis, hafiz, min kibaril ulama, dari tokoh-tokoh besar para ulama. Mata sanata 75 wa 200, meninggal pada tahun 275 Hijriah. Illa huna naktafi. Ada pertanyaan? Tafadhal.